الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa sebab-sebab adanya hubungan waris mewarisi disebabkan karena tiga hal. Yang pertama, karena adanya hubungan pernikahan. Maka apabila telah terjadi akad nikah yang sempurna dalam pernikahan yang sah, ketika suami meninggal, maka istri menjadi ahli waris. Demikian pula sebaliknya, apabila istri yang meninggal, maka suami menjadi ahli waris. Kemudian yang kedua, adanya hubungan nasab, hubungan kekerabatan. Apakah dia sebagai ayahnya, sebagai kakeknya, anaknya, cucunya, saudaranya, atau pamannya. Dan yang ketiga, disebabkan karena al-wala, adanya nikmah seorang yang memerdekakan budak. Maka ketika budak tersebut meninggal, budak yang telah dimerdekakan, maka orang yang memerdekakan ini juga berstatus sebagai ahli waris. Di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, apakah ketika dia menceraikan istrinya, apakah istrinya tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dalam keadaan dia berstatus sebagai istri yang telah dicerai, atau dia tidak lagi berhak mendapatkan warisan disebabkan karena telah terputusnya hubungan pernikahan, disebabkan karena dijatuhkannya at-talaq. Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, suami yang menjatuhkan talaq, menjatuhkan perceraian kepada istrinya, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ketika suami mentalak istrinya, apabila dalam talak raj'i, dalam masa iddah, selama masa iddah tersebut suami meninggal, apakah istri termasuk ahli waris? Jawabannya iya. Apabila seorang suami dia mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, jatuh talak satu atau jatuh talak dua, ini masih dalam talak raj'i yang memungkinkan untuk rujuk kembali. Selama dalam masa iddah, dalam keadaan suami tidak merujuk istrinya, statusnya dicerai, tapi masih dalam masa iddah, misalnya dia harus menanti 3 quru, yaitu 3 kali haid, maka di pertengahan masa iddah suami meninggal, maka keadaan ini istri yang dicerai tersebut tetap berstatus sebagai istrinya, karena masa iddah belum berakhir, sehingga dia pun berhak mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal tersebut. Keadaan yang kedua, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak bain. Talak bain, yaitu talak yang telah terjadi perpisahan antara dia dengan istrinya, yang tidak lagi mungkin kembali kecuali dengan syarat apabila istri menikah dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan, lalu kemudian terjadi perceraian, baru diperbolehkan kembali kepada yang pertama, kepada suami pertama. Nah, ketika dijatuhkan talak bain, 3 kali talak, apakah istri tersebut tetap menjadi ahli waris? Maka di sini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila suami tersebut menceraikan istrinya dengan talak bain dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat suaminya menjatuhkan cerai tersebut dalam keadaan suaminya sehat, maka istri tidak berhak dan tidak lagi menjadi ahli waris. Maka ia tidak lagi berhak mendapatkan warisan dari suaminya, disebabkan karena telah terputus hubungan pernikahan. Keadaan yang kedua, suami yang menjatuhkan talak bain kepada istrinya dalam keadaan suami sakit. Dalam keadaan suami sakit, yang sakit tersebut, yakni dikhawatirkan, dia mengkhawatirkan dirinya bahwa dia akan meninggal dengan penyakitnya itu. Maka keadaan yang kedua ini, apabila tidak nampak dan dia tidak tertuduh bahwa dia menceraikan istrinya dengan tujuan untuk menghalangi istrinya tersebut dari mendapatkan harta warisan, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut, dia hanya ingin mencerainya karena mungkin tidak senang kepadanya, maka keadaan yang kedua ini pun istri tersebut telah terpisah talak bain, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan warisan dari suaminya apabila meninggal. Keadaan yang ketiga, suami menjatuhkan talak kepada istrinya, talak bain, tapi dalam keadaan suami sedang sakit dan nampak tanda bahwa suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan agar menghalangi istrinya tersebut dari mendapatkan warisan ketika dia meninggal. Maka kata para ulama, keadaan yang ketiga ini, apabila tujuan dia menceraikan istrinya dengan tujuan mencegah dia dari mendapatkan warisan, maka istri tetap berhak mendapatkan warisan. Istri tetap mendapatkan warisan, khusus pada keadaan yang ketiga ini. Adapun keadaan yang kedua, keadaan yang pertama, maka istri yang telah ditalak bain tidak lagi berhak menjadi ahli waris. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, mawani'ul irth, hal-hal yang mencegah seseorang dari mendapatkan warisan. Mawani' jamak dari mani', yang dimaksud al-mani' ma yalzamu min wujudihi al-adam wa la yalzamu min adamihi wujudun wal adam li dhatihi. Apa yang mengharuskan adanya sesuatu ini, maka tidak ada sebuah amalan. Namun apabila sesuatu ini tidak ada, tidak mengharuskan adanya amalan tersebut. Misalnya, kita mengatakan bahwa datang bulannya seorang wanita, ketika wanita mengalami masa haid, ini merupakan mani' yang mencegah wanita tersebut dari mengerjakan sholat. Maka kita mengatakan al-haidhu mani'un min iqamati sholat. Haid mencegah seorang wanita dari mengerjakan sholat. Selama ada haid, maka tidak ada sholat. Ma yalzamu min wujudi hadzal mani' adamuhu. Ma yalzamu min wujudihi al-adam. Adamus shalah. Selama ada haid, maka tidak ada salat. Namun apabila tidak ada haid, ya tidak harus salat. Boleh salat, boleh pula tidak. Tidak, maksudnya ketika seorang wanita tidak mengalami masa haid, ya ada waktunya dia salat, ada waktunya dia tidak salat. Itu yang dimaksud al-mani'. Maka demikian pula yang disebut mawani'u al-irth. Artinya apabila ada hal-hal ini, salah satu di antaranya, maka ini mencegah seseorang dari mendapatkan warisan dari seorang yang meninggal. Kata beliau, mawani'u al-irth thalatha. Pencegah hal-hal yang mencegah seorang mendapatkan warisan itu ada tiga. Yang pertama, al-qatlu, membunuh. Ittafaqal ulama'u ala anna al-qatla al-amda al-muharramah mani'un minal mirat. Telah bersepakat para ulama bahwa melakukan pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan, ini mencegah seseorang dari mendapatkan warisan. Faman qatala muwarrithahu zulman la yarithuh. Maka siapa yang membunuh seorang yang akan diwarisi hartanya, yang apabila orang itu meninggal dia menjadi ahli waris dengan cara yang zalim, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan tersebut. Seorang anak ayahnya kaya, orang yang sangat kaya, hartanya melimpah. Namun anak ini tidak bisa memanfaatkan kekayaan ayahnya kecuali setelah ayahnya mati, maka dia menjadi ahli waris. Karena dia tidak sabar, maka dia pun menyuruh seseorang untuk membunuh ayahnya. Maka orang ini pun dibayar. Dan orang ini pun akhirnya membunuh ayahnya tersebut. Setelah diteliti, ternyata anaknya lah yang memerintahkan orang ini untuk membunuh ayahnya. Ayahnya sendiri. Agar dia bisa mendapatkan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika terbukti, maka anak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Man ista'jala syai'a qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan sesuatu itu. Maka dia membunuh ayahnya dengan tujuan mendapatkan warisannya, akhirnya dia pun dicegah dan tidak diperbolehkan mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laisa lil qatil minal mirathi syai'un. tidak ada sesuatu, tidak ada sedikit pun dari harta warisan untuk seorang yang membunuh. Untuk seorang yang membunuh. Ini bagi seorang yang membunuh ahli warisnya dengan sengaja. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum seseorang membunuh ahli warisnya, seseorang membunuh seorang yang dia menjadi ahli waris dari orang tersebut, tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Khata. Karena kekeliruan. Misalnya, dia membuang sesuatu, memperbaiki rumah di atas misalnya, lalu dia membuang sesuatu, batu ke bawah, dia menyangka tidak ada seorang pun di bawah. Ternyata di situ ada ayahnya. Akhirnya ayahnya tersebut terkena lemparan batu dari atas oleh anaknya, meninggal. Dan nampak bahwa tidak ada unsur kesengajaan. Murni ini adalah merupakan kesalahan. Apakah anak tersebut ketika ayahnya meninggal, ia tetap berhak menjadi ahli waris? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang sahih, wallahu ta'ala alam, dan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa dia tetap menjadi ahli waris. Karena dia membunuhnya bukan karena kesengajaan, namun karena kekeliruan. Yang mencegah seorang dari mendapatkan warisan adalah ketika dia membunuhnya dengan sengaja. Tujuan dia adalah segera mendapatkan harta warisan. Maka dia pun dicegah dari mendapatkan harta warisan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ar-riqu, perbudakan. Maka menjadi seorang budak menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Fala yarithul abdu qaribahu, maka seorang budak tidak berhak mendapatkan warisan dari kerabatnya. Misalnya ada dua orang bersaudara. Yang satunya telah merdeka, dibebaskan dari perbudakan, yang satunya masih berstatus sebagai budak. Lalu saudara yang merdeka ini meninggal. Apakah saudaranya yang masih berstatus sebagai budak tersebut berhak menjadi ahli warisnya? Jawabannya tidak. Karena dia berstatus sebagai abid, sebagai hamba sahaya, sebagai budak. Dan budak merupakan penghalang dari mendapatkan warisan dari yang lain. Kata beliau, li'annahu idza waritha syai'an fasayakunu li sayyidihi dunah. Sebab kalau budak ini mendapatkan warisan dari kerabatnya, maka harta itu bukan menjadi milik budak ini, tapi milik tuannya. Karena yang namanya budak, dia tidak memiliki sesuatu. Bahkan dirinya sendiri dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Wa huwa kadzalik la yuwarrath li'annahu la milka lahu. Demikian pula ketika dia mati, tidak meninggalkan warisan. Karena dia tidak punya milik. Budak itu, dia tidak memiliki sesuatu, dia dimiliki. Sehingga kalau dia pun meninggal, dia tidak mewariskan kepada yang lainnya. Apa yang dia wariskan, dia tidak memiliki sesuatu. Apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Yang ketiga, ikhtilafud din bainal muwarrith wal warith. Perbedaan agama antara yang mewariskan hartanya dan ahli waris. Yang mewarisi harta. Beda agama. Fa inna dhalika mani'un minal miras. maka ini juga menjadi pencegah seseorang dari mendapatkan harta warisan. Ayah dan anak. Ayahnya Muslim, anaknya Nasrani. Ketika ayahnya meninggal, maka anaknya yang Nasrani ini tidak boleh mendapatkan warisan dari orang tuanya Muslim. Sebab berbeda keyakinan, berbeda agama. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nuh alaihissalam ketika Nuh memanggil anaknya, yang kemudian akhirnya dia pun tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nuh alaihissalam sempat mengeluhkan itu kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu laysa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Maka dengan berpisah agama menyebabkan terputusnya hubungan saling mewarisi. Maka anak Nasrani tidak mendapatkan warisan dari ayah yang Muslim. Demikian pula sebaliknya, apabila anaknya yang Nasrani meninggal, ayahnya yang Muslim tidak berhak mendapatkan warisan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yarithul kafirul muslim wala al muslim al kafir. Seorang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim, dan seorang muslim tidak mewarisi harta seorang yang kafir. Lalu bagaimana kondisi apabila seorang ayah Yahudi, anaknya Nasrani, dua-duanya kafir, namun berbeda kekufurannya, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, atau yang satu Majusi, yang satu Hindu, yang satu Hindu, yang satu Buddha, sama-sama kafir tapi berbeda jenis kekufurannya. Apakah saling mewarisi? Terjadi khilaf kalangan para ulama. Sebagian para ulama menganggap bahwa al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu dianggap satu keyakinan. Dari berbagai macam jenis kekufuran apapun, Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya, kekufuran dianggap satu. Sehingga dianggap saling mewarisi. Meskipun satunya Yahudi, satunya Nasrani. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Dan ini yang sahih. Sebab riwayat yang datang dari Nabi AS mengatakan, la yatawarathu ahlu millatain syatta. Tidak saling mewarisi dua orang yang berbeda millah, berbeda ajaran. Berbeda. Yahudi Nasara meskipun sama-sama kafir, namun beda ajaran, beda keyakinan. Maka jika ayahnya Yahudi meninggal, maka anaknya Nasrani tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah Yahudi tersebut. Demikian pula sebaliknya. Intinya bahwa berbeda agama menjadi mani' yang mencegah dari mendapatkan warisan dari kerabatnya yang ketika meninggal, namun ajarannya berbeda, agamanya berbeda. Maka ini ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan tiga perkara yang mencegah seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama adalah pembunuhan, kemudian yang kedua adalah perbudakan, dan yang ketiga adalah perbedaan agama. Sampai di sini insyaallah. Akhir da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.